من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Apakah termasuk kemunafikan besar bila ada seorang yang rela keluar dari agama Islam hanya untuk menikahi seorang perempuan dan masuk Islam lagi setelah itu? Ya, dia keluar itu bukan kemunafikan namanya. Itu murtad namanya. Lebih dari apa? Kemunafikan. Kalau dia masuk Islam lagi setelah itu, ya kita tidak tahu tentang masuknya tersebut. Ya. Apa sebabnya dia masuk lagi? Jelas ya? Kalau dia masuk lagi dalam Islam, dia betul-betul tobat dengan tobat nasuha, terpenuhi syarat-syarat tobat, Allah menerima tobat dari orang yang melakukan kekafiran apa saja. Kalau dia bertobat, Allah beri untuknya pintu apa? Pintu tobat. Yang penting dia benar tobatnya. Benar tobatnya. Tapi kalau tobatnya tidak benar, ini yang menjadi masalah. Dia akan berputar di situ antara kekafiran kemunafikan di sekitar itu. Ya, nasallallahu alaihi wasallam.